Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Aina saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bidah wa kullu bidatin dalala wa kullu dalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Kita hari ini tanggal 8 Sya'ban 1443 Hijriah atau tanggal 10 Maret 2022. Kita akan lanjutkan secara kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertemuan yang 116 halamannya 232 dan semoga Allah Azza Jal menjadikan kita paham apa yang kita pelajari dan kita senantiasa diberikan keberkahan di setiap waktu kita, di setiap nafas kita, di setiap apa saja yang kita lakukan setiap harinya. Karena tidak ada yang bisa menjamin keberkahan kecuali Allah Azza Wajalla. Dan tidak ada pula yang memberikan kefahaman dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita datangi kecuali Allah Azza Wajalla. Maka semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk mendapatkan yang kebaikan dalam kajian ini. 6. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang yang berkaitan dengan cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakanlah apabila kalian itu mencintai Allah maka fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Dan di sini dijelaskan tentang Allah itu ya yuhibbu wa yuhab. Allah mencintai dan dicintai. Ini tidak sesuai dengan sebagian orang yang mengatakan bahasanya bisa jadi Allah itu yuhibbu wala yuhab dan tidak yuhibbu dan tidak juga yuhab. Nah, ini banyak polemik. Tapi polemik itu asalnya adalah karena pemikiran manusia yang terbatas, kebodohan manusia dan kejahilan dari kita sebagai manusia. Tapi nah, maka kita harus berdoa kepada Allah Azza Wajalla agar itu kebodohan-kebodohan itu bisa kita angkat dengan izin Allah Azza Wajalla dari diri kita. Begitupun kita bisa dimudahkan untuk mengangkat kebodohan kita dan juga keluarga kita dan juga kaum muslimin yang lainnya. Nah, hari ini kita membahas tentang kaitannya dengan ya. Orang yang kemarin mengaku cinta Nabi, mengaku cinta Allah Azza Wajalla, tapi tidak mau cinta Nabi. Begitupun ada orang yang dia itu mengaku mencintai Allah Azza Wajalla, tapi tidak mau mencintai Rasulnya, meneladani Rasulnya. Begitupun tidak mau mengakui apa saja yang menjadi syariat Islam. Dia hanya mengakui yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau tidak sesuai, maka dia tidak lakukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Amma qawnuha ta'nan fi kitabillahi fali'anna allaha ta'ala yaqulu fi kitabihi. Nah, ini tentang ini di atas disebutkan. Nah. Ini kaitannya dengan Nah, innallaha la yuhibbu walakinahu yuhabbu. Ini perkataannya Asy'ariyah. Ini perkataannya Asy'ariyah. Pengikutnya Hasan Asy'ari. Nah, dan nah. Atasnya. Nah. Nah, ini amma kaunuha ta'nan, ya ta'nan di sini kaitannya dengan orang yang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla tapi tidak mau nurut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia sudah ta'an. Ya, ta'an di sini apa, Mas? Ya, ta'an. Mengutuk, mencaci, ya, mengkritiki fi kitabillahi, ya, telah mengkritisi. Telah mengkritisi kitabnya Allah Azza wa Jalla, Al-Qur'an. Falianna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yaqulu fi kitabihi, ya Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini, al-yawma, hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, lakum bagi kalian, dinakum, agama kalian. Al-bid'atu yaraha mubtadi'an mubtadi'uha dinan. Al-bid'atu. Bid'ah itu oleh pelakunya, itu pelakunya itu melihat kebid'ahan itu. Ahlan. Gak apa mantel, Mas? Gak apa mantel? Gak apa mantel? Nah. Nah. Wala tulqu bi'aydikum ila tahluka ya akhi. Ini apa? Jangan kau menceburkan diri ke jurang kebinasaan. Artinya kalau misalnya memang hujan, ya. Itu dimanapun antum berada, ya. Itu tentang ahkam disebutkan di dalam ahkam biladul matar. Negeri-negeri yang ada hujan itu adalah antum tidak heran lagi dengan hujan. Tapi kalau di negeri lainnya ada hujan mungkin heran. Mereka nantinya akan nyoba hujan-hujanan. Nah, yang terjadi di antum itu antum enggak bawa mantol, sudah tahu hujan. Dan Anda yakin antum berangkat itu sudah hujan kan? Sudah hujan atau belum hujan? Gerimis. Ya. Ya, semoga Allah azza jal karena antum besok lagi dibawa. Indonesia itu sekarang tidak bisa dipastikan kapan hujannya dan seterusnya. Bahwa itu coba lebih manfaat. Begitu juga bagi ikhwan-ikhwan yang punya mantol dua, walaupun itu hanya mantol plastik, antum bawa. Karena bisa jadi di situ antum akan bisa mengamalkan hadis Nabi SAW, "Man kana lahu zad falyanzur ila ma la zadalah." Maka makna Nabi SAW itu kalau orang itu mempunyai bekal, maka lihatlah siapa yang belum mempunyai bekal. Paham enggak sih, Mas? Penting loh ini. Ini sepele. Tapi di musim hujan ini antum bisa bersedekah banyak, Mas. Hanya dengan ya membawa mantol dua. Loh, ana enggak sama istri kok, Ustaz? Si ana di sana misalnya. Atau ana belum nikah, Ustaz. Masa mantol dua? Iya. Enggak ada masalah, Mas. Kenapa? Karena ada pintu-pintu kebaikan yang harusnya kita manfaatkan di situ. Ya. Ada ikhwan ya kepancal lupa enggak bawa mantol. Ya udah antum bawa bismillah. Jadi kalau pas reda udah antum ini antum bisa bawa lagi. Seperti itu. Nah, itu seolah-olah sepele, Mas. Tapi kalau antum tidak diingatkan yang seperti itu, lupa. Makanya kenapa ayat fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah. Karena dengan sering mengingat itu ya, itu bermanfaat buat orang-orang mukmin, Mas. Nah, kita pertanyakan lagi, kalau itu tidak bermanfaat buat kita, kita pertanyakan imannya kita bagaimana? Mukminnya kita. Ya, kita sebagai seorang mukmin imannya kayak gimana? Paham sama sih, Mas? Begitu juga sama. Antum ketika misalnya kontekstualnya hujan. Ini hujan yang paling mudah, Mas. Ya, kontekstualnya paling hujan paling mudah. Begitu juga ketika misalnya antum lihat iftar. Nanti bahkan ketika Ramadan. Ya. Jangan pernah ada satu peluang kebaikan pun yang antum bisa lakukan antum tinggalkan. Padahal antum mampu. Mampu itu maksudnya apa? Apa antum enggak bisa beli mantol yang plastik itu 8.000, 6.000? Gak mampu, Mas. Gak punya duit. Ya. Itu dimanapun antum bawa asan. Antum pinjemin atau antum kasih sekalian. Ya. Dan itu juga bagian dari kebaikan. Nah. Walau mudahkan. Nah. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nyana mengingatkan sambil ada bil munasabah, ada kecocokan dengan peristiwa yang kita dapati. Ya. Nah, kita lanjutkan. Wal bid'atu yaraha mubtadi'uha dinan. Bid'ah itu dilihat oleh orang yang melakukan bid'ah seolah-olah itu adalah agama. Maksudnya apa di situ? Orang yang senantiasa melakukan bid'ah, dia akan nyaman dengan kebid'ahannya dan itu dia menganggap bahwasanya bid'ah itu adalah bagian dari agama. Sehingga dia tidak akan merasa pernah ada merasa kikuk, merasa berdosa atau merasa bersalah, tidak. Karena dia yakini bahwasanya itu adalah bagian dari agama. Mas, yasinan yuk. Oh, itu enggak diajarkan kok. Itu bid'ah. Lo ini udah kebiasaan di sini kok jenengan enggak yasinan nanti jenengan ya dikucilkan, diisolasi, tidak bisa bermasyarakat dan yang lainnya. Nah, ini salah di situ. Paham sama di sini, Mas? Salahnya kenapa, Mas? Tahu? Karena takut dengan penilaian orang. Maka salah satu keutamaan dalam menimba ilmu syar'i itu apa, Mas? Ya. Ini faedah. Mumpung ingat. Kalau faedah itu pas enggak ingat, antum enggak akan sulit untuk mengeluarkannya. Ya. Salah satu faedah. Cek tuh kan, gua nggak ditulis jadi langsung celap. Anda tadi berbicara tentang Iya. Enggak, Anda berbicara. Kita dijauhkan dengan nilai nilai yang dianggap oleh Tuhan kita. Dan kita dekatkan ke ilmiah dalil yang mampu salah satu faedah menurut ilmu syar'i adalah kita dijauhkan dari nilai-nilai yang dianggap benar oleh dzan kita, dan kita didekatkan dengan keilmian dalil yang mampu untuk mengantarkan menuju surga. Jadi kalau misalnya tadi ya, orang melakukan, katakan, ayo, dan makin kita memegang dalil dengan kuat, maka akan semakin lemah kita pengharapan pada. Karena kita akan semakin sadar bahwa zat yang harus kita berharap padanya harap zat yang harus kita berharap, zat yang harus kita berharap padanya adalah zat ini, Mas. Ini ada dua faedah. Ini pertama. Kemudian ini yang kedua. Paham ya? Jadi Anda bacakan lagi. Ya, jadi salah satu faedah menuntut ilmu syar'i, ya, kok salah satu, sebutkan dua, ya salah dua wes, itu aja salah. Salah dua. Salah dua faedah menurut ilmu syar'i adalah, satu, kita dijauhkan dari nilai-nilai yang dianggap benar oleh dhon kita, dan kita didekatkan dengan keilmuan dalil yang mampu untuk menghantarkan kita menuju surganya. Itu yang pertama, Mas. Nanti antum bisa tulis dengan bahasa yang lebih bagus atau dengan gambar dan yang lainnya, fadl. Kemudian yang kedua adalah, semakin kita memegang dalil dengan kuat, maka akan semakin lemah pula pengharapan kita kepada makhluk. Karena kita akan semakin sadar bahwa zat yang harus kita berharap padanya adalah zat yang senantiasa memberikan nikmat yang tiada tara tandingannya. Paham saya, misalnya? Nah. Entah bagaimana Allah Azza wa Jalla menunjukkan kata-kata itu. Itu tentang fawaid. Fawaid dars. Ya, bagian dari paham, Mas, ya? Dan ini, kalau kemudian faedah-faedah ilmiah yang seperti ini tidak segera kita tulis, ini nanti akan melempem, Mas. Antum akan susah dalam mengantisipasi. Karena kan, nggak bisa. Di sini merah yang lebih bagus. Lebih ngecreng, Mas. Ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sudah, Mas, ya. Nah, jadi ini tentang Ana ingin memecahnya seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi al-bid'atu yaraha mubtadi'an dinan. Orang pelaku bid'ah melihat kebid'ahannya itu adalah seolah-olah itu agama. Wahya lam tujad fil Qur'an, sedangkan bid'ah itu tidak pernah ada di dalam Al-Qur'an. Bid'ah itu tidak ada pernah dalam Al-Quran. Wala fis sunnati, tidak pula dalam sunnah. Idzan fal ayatu ghairu shadiqati. Kemudian, kalau seperti itu berarti ayatnya enggak benar. Ayatnya enggak benar. Li'anna ad-dina lam yakmul illa bihadil bid'ati ala za'mil mubtadi'. Karena agama ini tidak akan menjadi sempurna. Agama ini tidak akan menjadi sempurna. Ya, kecuali dengan kebid'ahan menurut perspeksi, ya, persepsi pelaku bid'ah itu. Paham maksudnya? Kayak tadi, tidak dikatakan antum itu menuntut ilmu syar'i benar ketika antum belum ikut-ikutan yasinan. Itu menurut persepsinya orang-orang pelaku bid'ah. Kenapa? Wong maca yasinan kok ora oleh. Baca yasin kok enggak boleh. Ya. Yang jelas di situ yang enggak boleh adalah mengkhususkan khsis. Mengkhususkan membaca yasin di waktu tertentu, tempat tertentu, bahkan mempunyai apa, Mas? Mempunyai ganjaran tertentu. Ala. Nah, ahlan. Nah. Nah, li'anna dina, ya, karena ini anggapannya itu seperti itu. Wa amma kaunuha ta'nan fir rasuli, ini ta'nan fi kitabillah itu satu. Ini di atasnya ada poin ini. Kemudian ini yang kedua. Amma kaunuha ta'nan fi rasuli sallallahu alaihi wasallam, fanakulu imma an yakuna rasul sallallahu alaihi wasallam aliman bi annaha masru'atun wa imma an yakuna jahilan lam ya'mal biha qat'an fa in qultum innahu jahilun faqad wasamtumuhu bil jahli. Kayak itu biar ini dapat. Oke, ini aja. Gua enggak. Ya. Jadi amma mic-nya salah. Yang depan itu mati. Nah. Ya. Jadi wa amma kaunuha ta'nan singkat enggak? Ya. Singkat sekarang itu. Ini aja enggak apa. Ya, jadi wa amma kaunuha ta'nan fi rasuli sallallahu alaihi wasallam fa naqulu imma an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'aliman bi annaha masru'atun. Jadi sedangkan ini cacian kritikan kepada Rasulullah SAW, maka kita katakan imma an yakuna ar-rasul 'aliman bi annaha masru'atun, bahasanya Rasulullah SAW itu mengetahui. Rasulullah SAW mengetahui bahwasannya yang demikian itu adalah masru'atun. Ya. Wa imma an yakuna jahilan. Ya. Jadi kita katakan kalau misalnya mereka itu mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Fanaqulu, maka kita katakan imma an yakuna ar-rasul, Rasul ini adalah aliman, Rasulullah SAW itu mengetahui bi annaha masru'atun, bahwasannya ha di sini bahwasannya apa, orang yang melakukan kebid'ahan itu dianggap sebagai sesuatu yang disyariatkan, wa imma an yakuna jahilan, atau Nabi SAW tidak tahu. Nah. Jadi maksudnya di sini ya. Amma kaunuha ta'nan fi rasuli sallallahu alaihi wasallam fanaqulu. Kalau kondisi bid'ah itu merupakan kritikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kritikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau cacian kepada Nabi SAW, maka kita katakan, ya kita katakan, imma an yakuna rasulu aliman bi annaha masru'atun, bahasanya Nabi SAW, Rasulullah SAW itu, ya beliau aliman, ya mengetahui bahwasanya bid'ah itu kelak akan disyariatkan. Wa imma an yakuna jahilan, atau Nabi SAW tidak mengetahui. Maksudnya apa? Karena orang-orang yang melakukan bid'ah tadi sesuai dengan dhon mereka, mereka mengira bahwasanya itu adalah bagian dari syariat. Bid'ah itu adalah bagian dari syariat. Nah. Ataupun Nabi SAW tidak mengetahui. Karena apa? Li'annahu lam ya'mal biha qat'an. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan bid'ah sekalipun. Fa in kultum, kalau engkau katakan innahu jahilun, sesungguhnya itu adalah jahil, faqad wasamtumuhu, ya, dan kalian itu sudah mendiamkannya dengan bil jahli, dengan kejahilan. Wa in kultum, kalau engkau kalian katakan innahu alimun, sesungguhnya Nabi SAW itu mengetahui, faqad wasamtumuhu bil khiyana, maka engkau telah menjadikan Nabi SAW itu seolah-olah beliau sudah khianat. Ya. Sudah khianat. Li'annahu lam yubayyinha. Ya. Karena Nabi SAW lam yubayyinha. Nabi SAW tidak pernah menjelaskan tentang kebid'ahan linnasi kepada manusia. Artinya apa saja yang tidak pernah disyariatkan Nabi SAW, itu tidak pernah disebutkan oleh Nabi SAW. La biqaulihi, tidak dengan perkataannya, wala bi fi'lihi, dan perbuatannya, wala bi iqrarihi, dan juga dengan ketetapannya. Pemasailul bid'ai azimatun, maka permasalahan-permasalahan tentang bid'ah itu azimatun, Mas, besar sekali. Laisat haniyatun, ya, bukanlah hayyinatun, tidaklah gampang, mudah, lembut, lembek. Wa in kanat al-bid'atu fidatiha hayyinatun. Fa inna atharaha 'adimun. Maksudnya di sini walaupun bid'ah itu secara zatnya itu hayyinatun, Mas. Lembek. Enggak ada keras-kerasnya. Fa inna atharaha, namun pengaruh dari bid'ah itu 'adimun, besar sekali. Besar sekali. Makanya antum lihat orang-orang yang ketika sholat tidak makan sutroh. Ya, orang-orang yang tidak merapatkan shaf, orang-orang yang tidak melipat atau menekuk badannya sempurna ketika ruku, ketika sujud itu hanya berdiri ogah-ogahan atau ruku sak geleme, ya itu enggak benar. Belum stand. Walihada tajidu haula'il mubtadi'in min ab'adin nasi anittiba'i. Ya, min ab'adin nasi anittiba'i rusuli. Tajiduhum yastahiduna, ya, yastahiduna juhdahum fi hadil bid'ati. Lakinnahum mufarrituna katsiran fi umurin mashru'atin ahamma minha. Wa ta'ammal ahwalahum tajid dhalika farubama yakhruju min hadzal maulidi ila al-qabri yad'uhu wa ya'buduhu wa rubama la yasilu ila hadzal hal ila hadzal hal lakinnahu 'inda futurun fi at-ta'ati fa nawafiluhu qalilatun wa shaumuhu qalilun wa shadaqatuhu qalilatun kathirun nadari ila al-muharrami minan nisa'i wal murdani wa ghairi dhalika wa hadha huwa al-waqi'u fa kayfa taqulu innaka ibtada'ta innaka ibtada'ta hadha mahabbatan lillahi wa rasulihi. Walihada, ya, walihada, oleh karena itu, tajidu, engkau dapati, haulai, mereka itu, Mas, mereka itu, siapa mereka itu? Mubtadi'in, orang-orang pelaku bid'ah, mubtadi'in, ya. Min ab'adin nasi anittiba'i rusul. Pelaku bid'ah-bid'ah itu adalah orang yang paling jauh dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mufarritun, ya, orang yang di situ. Lakinahum mufarritun. Ada farroto, ada afroto, yufrito, ifrot. Ya, nah. Jadi mereka itu berlebih-lebihan, banyak berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang disyariatkan dalam Islam. Dan yang paling penting dari perkara tersebut, wa ta'ammal ahwalahum tajid dzalika. Kalau engkau perhatikan kondisi mereka, orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu bisa dilihat. Maksudnya apa, Mas? Kebid'ahan itu sendiri tidak perlu antum bantah dengan tetek bengek. Tapi hasil akhir dari orang-orang yang melakukan pelaku bid'ah itu, Mas, sengsara. Makanya yang enggak ada di buku dunia ini penulisnya, ya, yang bagaimana-gimana tentang apa, Mas? Akhir kehidupan orang. Dan daftar orang-orang yang matinya dalam kondisi A, kondisi B, kondisi C, kondisi D, dan yang lainnya. Itu enggak pernah ada. Ya. Kalau ada, lebih mengerikan. Nah. Oleh karena itu, antum dapati mereka orang-orang mubtadi itu adalah sejauh-jauhnya orang dari mengikuti para rasul. Kenapa? Dusta mereka, Mas, dusta. Kemudian tajiduhum yastahiduna juhdahum. Kami dapati atau engkau akan dapati mereka itu berjuang bersungguh-sungguh di hadil bid'ah, dalam kebid'ahan ini. Ana masih ingat, Mas, ada teman, dia punya teman di Cirebon. Setiap kali sudah Sa'ban seperti ini, nanti tengah Sa'ban atau akhir Sa'ban sebelum Ramadan, itu ziarah dulu. Kemana. Dan dia yang ngebosi. Ngebosin semuanya. Akhirnya ketika Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada dia bahwa yang seperti itu enggak benar, kemudian dia mulai belajar-belajar tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menganggap, kok aneh ya, enggak dari dulu saya tahu. Kok aneh, baru sekarang saya tahu. Antum tahu alasannya kenapa, Mas? Alasannya adalah tidak setiap sesuatu itu sama dengan kita praktisikan. Tidak sama dengan apa yang kita dhonkan. Ya. Oh, nek kemis ngene iki. Ternyata apa yang terjadi? Allah memberikan nikmat berupa hujan. Ya kan? Ini kondisional tertentu. Ana masih gini-gini ya, karena kemarin alhamdulillah. Ya, semoga Allah memberikan kesembuhan. Efek samping kemarin masih ada. Nah, tadi juga langsung ke gerabak. Jadi, sesuatu. Alhamdulillah. Jadi, lakinahum mufarrituna katsiran fi umuril masyru'atin ahamma minha. Jadi, mereka itu berlebihan banyak dalam perkara-perkara yang dalam perkara yang disyariatkan, ya, jauh lebih penting dari darinya. Maksudnya apa? Ya. Mereka mufarrituna. Mufarritun arti dari kata-kata ya, maksud dari penjelasan para ulama mengatakan seperti ini, Mas. Itu maksudnya ketika orang itu, ya, itu menjadikan kontekstualnya itunya adalah Allah Azza Jalla, ya, orangnya itu berlebihan, banyak berlebihan dalam melakukan ibadah fi umurin masyru'atin, dalam perkara-perkara yang masyru', perkara-perkara yang disyariatkan darinya. Wa ta'ammal ahwalahum, maka lihatlah, renungilah kondisinya mereka. Tajidu dalika farubama yakhruju min hadal maulidi ila qabri yad'uhu wa ya'buduhu. Kau bisa dapati bahasanya ada orang yang sejak lahir sampai kuburan itu senantiasa bidakwah dengan dakwah yang seperti itu. Wa ya'buduhu, kemudian diikuti. Contohnya apa, Mas? Orang mati kok diadzani. Orang mati mau diletakkan di liang lahat itu diadzani. Itu enggak ada keterangannya dari Nabi SAW. Enggak ada, Mas. Al-adzanu li nida'i shalah wa laisa li nida'il mayyit. Ingat-ingat tuh, Mas. Adzan itu untuk mengumandangkan, mengajak kepada orang-orang yang masih hidup, bukan mengajak kepada orang-orang yang sudah mati. Sudah mati selesai, Mas. Ya. Ala taziru ala taziru wizra wizrat ukhra. Nah. Jadi nah. Kaitannya ya. Nah. Nah, alhamdulillah. Manakaladi sabihu ar-radu wa malaikatu min ibadihi. Ya, tentang surat An-Najm tadi ayat 38, ala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, ingatlah seorang itu hanya menanggung dosa amalannya sendiri. Ya. Jadi bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi dosa kita ya dosa kita, orang lain dosa orang lain. Tidak kemudian kita ditransfer doa kejelekan kepada kita. Nah, itu enggak seperti itu. Ingat di sini, farubama yakhruju min hadzal maulidi ila qabri yad'u wa ya'buduhu. Bisa jadi ada keluar dari hadzal maulid, tempat kelahiran ini, ila al-qabri, dari tempat kelahiran sampai kuburan, itu yad'uhu wa ya'buduhu. Ada yang berdoa kepadanya, ada yang beribadah kepadanya. Warubama la yasilu ila hadzal hal. Ya, bisa jadi ini hanya terjadi pada kondisi tersebut. Lakinnahu, namun indahu futurun fit ta'ati. Namun di sini ada futurun fit ta'ati. Futurun. Futurun fit ta'ati. Ini juga cocokologinya banyak. Kalau makanan sudah futurun, Mas, itu susah. Paling-paling hanya bisa dibuang. Makanya janganlah menjadi para penuntut ilmu yang futurun. Ya. Paham ya? Futurun itu artinya apa, Mas? Kalau dalam bentuk ilmu syar'i, antum sudah dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i dan antum mampu untuk mendatanginya tapi dengan dalih untuk menyelamatkan muka atau untuk menjauhkan diri dari pertanyaan, tidak senang dengan ustadznya dan yang lainnya, itu menjadikan apa, Mas? Terganggu kebarokahan ilmu yang selama ini antum dapat. Ngerti-ngerti tuh, Mas? Nah, fanafiluhu qalilatun. Ya. Nawafilnya qalilatun. Wa shaumuhu qalilun. Dan orang yang puasanya itu juga qalilun. Ya. Wa shadaqatuhu qalilatun. Dan kebenaran, kejujuran ini juga sedikit. Katsirun nadhari ilal muharrami minan nisa'i. Banyak melihat kepada ya aurat. Auratnya perempuan, naudzubillah min dzalik. Makanya, Mas, antum itu tidak ada kewajiban antum-antum milih apa, Mas? Mainan Instagram, mainan TikTok, dan yang lainnya. Ya. Itu hukumnya hukum jihad. Alat secara global. Tapi manakala antum itu ketika mengikuti ya medsos yang seperti itu, akhirnya antum harus melihat orang lain dalam kondisi yang tidak senonoh, antum merasa tidak ada penolakan. Ameng iklan we luweh. Ya, yang itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Kemudian kita lanjutkan. Wa nawafiluhu qalilatun, sedangkan salat-salat sunahnya jarang sekali. Ya. Jadi warubama la yasilu ila hadzal makan. Ila hadzal hal. Tapi bisa jadi tidak akan selamat menuju penjagaannya dalam kondisi seperti itu. Lakinnahu indahu futurun fit ta'ati. Tapi beliau itu punya futur. Futur apa, Mas? Kekendoran. Ya, kembali ke belakang dan tidak akan diulang. Wal muradu ghairu dzalika wa hadha huwal waqi'. Ini adalah yang benar-benar waqi'. Ya. Ini adalah yang terjadi itu seperti itu. Fakaifa taqulu? Fakaifa taqulu? Lalu bagaimana engkau katakan innaka ibtada'ta hadza mahabbatan lillahi wa rasulih? Engkau itu telah melakukan kebid'ahan. Ini adalah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Nah. Nah. Kemudian kita baca matanya. Fasaufa ya'tillahu bighayr Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Al-Maidah 54. Wallahu yuhibbus sabirin. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Ya, ini antum lihat di Al-Maidah 54, Mas. Allah Azza wa Jalla berfirman di Al-Baqarah ayat 4, ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatan 'alal mu'minina wa 'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'in dhalika fadlullahi yu'ti man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kalau Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lembut terhadap orang-orang mukmin yang bersikap kasar terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada calon-calon orang yang suka. Ya, jadi dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Lau mata lain. Itulah karunia Allah diberikan Allah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Allah yuhibbus sabirin. Allah mengetahui mana yang sabar. Qaluhu fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang yuhibbuhum. Dia mencintai dan wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintainya. Hada jawabu isyartin. Ini adalah jawab untuk syarat. Mahdufin. Mahduf. Yang dihilangkan. Wa takdiru. Takdirnya dia. Ida. Ya. Idar tattum. Anid dini. Wallahu ghaniyun karim. Lantadurruhu syai'an. Bal ya'ti biqaumin ghairukin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, wa fi qalihi yuhibbuhum wa yuhibbunahu isbat al-mahabbati lil janibain. Ini sudah 54 menit, Mas. Kita break dulu. Berapa menit, Mas? 5 menit. Atafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.